Tak ada untuk pergi, walaupun jauh bagaimana Kalau tetapi tak dapat rumah, tapi sujud ini tak lama. Yang biasa tak ingat selagi kau tidak akan mengerti. Percuma saat stay, tapi kau telah hargai. Menyesal kenal kau wanita tak punya hati. I'm fine, tapi tak sudah luka. Sudah minum tanam hati tapi tak hasil. Cobalah dewasa kau tuh bukan anak kecil. Saat kau bayi-bayi dan menjadi berkuat. Tersisa mata nanti dari usus Tuhan. DJ Abianto, ih.